bukan dari jerami. Berdiri tegak di tengah sawah, tangan terentang tahan panas hujan. Momonon, momonon, momonon, momonon. Coba bertahan, takut hama yang bisa datang kapanpun saja. Arah kiri, kiri, kanan, kanan, depan, belakang. Halau hama datang. Momonon, momonon, momonon, momonon.